ini ada keliru ya, fa'ilun. Ya, fi mahal di raf'in fa'ilun. Ya. Dan tak. Ya. Domir mutasil. Mutasil mabni dengan dhammah. Dengan dhammah pada tempat rafa'. Pada tempat rafa'. Sebagai. Sebagai fa'il. Fa'il. Baik. Al-'abda. Al-'abda maf'ulun bihi mansubun. Ya. Yeah. Wa'alamati. Wa'alamatu. Wa'alamatu. Nasbihi. Nasbihil. Al. Ya. Yeah. Nasbihil fathatu zahiratu. Nasbihil fathatu zahiratu. Fi akhirihi. Ya. Yeah. Al-'abda. Al-'abda. Maf'ul bih. Ya. Yeah. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Mansub. Mansub. Tanda nasobnya. Tanda nasobnya dengan fathah. Fathah yang. Yang tampak. Tampak pada. Pada akhirnya. Ya, pada huruf akhirnya. Pada huruf akhirnya. Baik. Fataka. Fataka. Fata. Badalun minal abdi. Ya. Wa badalu al mansubi mansubun. Ya, ini dulu. Fata. Badal. Fata. Badal dari al-abdi. Al-abdi. Kemudian. Dan badal mansub. Badal badal pada isim yang mansub maka menjadi mansub. Dan badal pada isim yang mansub maka menjadi mansub. Iya. Wa'alamatu nasbihi. Fathatu. Fathatun. Fathatun. Muqaddaratun. Muqaddaratun. Alal alifi. Ya. Yeah. Alal alifi. Mana'a. Mana'a. Min zuhuriha. Min zuhuriha. At-ta'adzuru. At-ta'adzuru. Ya. Yeah. Tanda nasabnya. Tanda nasabnya dengan fathah. Muqaddarah. Fathah yang ditakdirkan. Fathah yang ditakdirkan. Pada. Pada alif. Alif. Yang mencegah munculnya fathah tersebut, adalah ta'adzur. Ta'adzur itu tidak mungkin, mustahil. Jadi alif tidak bisa menerima harokat, tidak bisa menampakkan harokat. Sehingga tadi fathahnya muqaddarah, fathahnya ditakdirkan atau tersirat, tersembunyi. Karena itu alif, ini ta'adzur, tidak mungkin. Ini yang mencegah fathah itu tampak. Berikutnya fatan. Fatan mudhafun. Mudhafun wal kafu mudhafun ilaihi mabniyun alal fathi fi mahalli jarin bil idhafati. Bil idhafati. Ya, fatan. Fatan mudhaf. Mudhaf dan kaf. Kafnya. Kafnya. Mudhaf ilai. Ilai. Mabni pada. Fathah. Fathah. Pada. Pada tempat jar. Pada tempat jar. Dengan. Dengan sebab. Dengan sebab. Idhofah. Idhofah. Baik. Wanu. Nau'u. Wa nau'ul badali. Hadha. Wa nau'ul badali. Hadha. Badalu. Badalu. Kullin, kullin min kullin, kullin. Kullin, min kullin. Ya. Dan jenis badal ini, dan jenis badal ini adalah badal kullin min kullin. Iya. Baik. Berikutnya. Jabani ad-da'amu ra'ihatuhu. Ra'ihatuhu. Iya. Mengagumkanku, membuat aku kagum makanan ini. Ra'ihatuhu aromanya. Makanan ini aromanya membuat aku kagum. Takjub ya. A'jaba, takjub, kagum atau heran. I'rabnya a'jabani. A'jabani a'jaba fi'lun madin mabniun 'ala fathin.